musim nami dison arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabege lagu dangdut atok permusim nami baik kau maju lagu abang ganteng.